Solusi hilang kontak dengan pemberi hutang. Pertanyaan, jika kita mau melunasi hutang, namun ternyata los kontak dengan pemiliknya, apa yang harus dilakukan? Jawaban, Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Mengembalikan harta atau barang milik orang lain, bisa dilakukan dengan tiga urutan cara berikut. Dikembalikan ke pemilik langsung, jika tidak bisa, dikembalikan ke ahli waris atau keluarganya. Jika tidak bisa, dikembalikan dalam bentuk pahala dengan cara disedekahkan atas nama pemilik. Meskipun pilihan terakhir ini masih harus menunggu kerelaan pemilik jika di kemudian hari berhasil dijumpai. Dalil mengenai hal ini adalah riwayat dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa beliau pernah membeli budak. Ketika beliau masuk rumah untuk menghitung uang pembayarannya, ternyata si penjual budak pergi. Lalu beliau menunggunya hingga beliau pun putus asa dia akan kembali. Akhirnya Ibnu Mas'ud mensedekahkan uang pembayaran budak itu dan beliau mengatakan, "Ya Allah, ini atas nama tuannya si budak. Jika dia ridho, maka dia mendapatkan pahalanya. Namun jika dia datang, pahala itu untukku dan dia berhak mendapat pahalaku senilai sedekah itu." Cara ini yang bisa kita jadikan acuan ketika kita hendak melunasi hutang namun kesulitan untuk menemukan pemiliknya. Dalam fatwa Al-Mu'amalat Syekh Dr. Ali Salman, beliau ditanya tentang orang yang mau membayar hutang namun kesulitan menemukan pemiliknya. Apa yang harus dilakukan? Jawaban beliau, orang yang berhutang harta, dia wajib mengembalikannya seperti yang pernah dia hutang. Jika tidak menjumpai pemilik ketika melunasi, namun masih ada harapan bertemu pemilik, maka dia wajib menunggunya sampai bertemu pemilik. Jika putus asa bisa bertemu pemilik, dia serahkan ke ahli warisnya jika mengenalnya. Jika tidak mengenal mereka, maka disedekahkan ke penduduk kampung asal pemilik. Jika tidak diketahui asalnya, bisa disedekahkan kepada fakir miskin. Jika bertemu pemiliknya setelah itu, maka dia diberitahu bahwa hartanya telah disedekahkan, dan pemilik harta bisa memilih dia terima sedekah itu atas namanya dan memaafkan yang berhutang atau tetap menagih hutang dari debitor senilai harga yang pernah dia berikan, dan debitor wajib melunasinya. Demikian, wallahu a'lam.